بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب. Para ikhwah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Wasiyatus Sughra. Nanti seperempat jam sebelum jam 6 saya berikan kesempatan antum bertanya. Kita akan insyaallah mengisi materi sampai setengah jam, setelah itu seperempat jamnya pertanyaan. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amma bayanu jam'iha falianna al-'abda 'alayhi haqqan. Adapun penjelasan tentang hadis Mu'adz adalah hadis yakni wasiat Nabi kepada Mu'adz untuk bertakwa, ya, bertakwa, kemudian untuk memperbanyak amal saleh demi menutupi dosa-dosa dan mempergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Amma bayanu jam'iha, adapun penjelasan tentang wasiat ini adalah wasiat pemungkas yang mengumpulkan segala macam kebaikan. Falianna al-'abda 'alayhi haqqan, karena hamba itu memiliki dua hak yang harus dia penuhi baru dia sempurna. Haqqullah haqqun lillahi 'azza wa jalla wa haqqun li'ibadih. Yang pertama adalah hak Allah yang harus dia penuhi, 'azza wa jalla, dialah Allah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Wa haqqun li'ibadih, yang kedua hak yang dia harus penuhi terhadap, ya, sesama hamba. Inilah dua hak. Dalam wasiat tadi terkandung kewajiban memenuhi dua hak ini. Hak Allah takwa, hak sama hamba adalah bergaul antara mereka dengan apa? Bergaul sesama mereka dengan akhlak, akhlak yang mulia. Dan hamba itu banyak. Ya, semua di luar diri kita itu hamba Allah juga. Ada orang tua, ibu dan bapak, maka mereka memiliki hak untuk berbakti kepada keduanya. Ada istri, ya, juga mereka punya hak. Ada anak, mereka punya hak. Ada kerabat, mereka punya hak. Ada tetangga, mereka punya hak. Ada masyarakat muslim secara umum, mereka punya hak. Ada para penguasa kaum muslimin, mereka juga punya hak. Ya. Thumma al-haqqu alladhi 'alayhi la budda an yukhilla bi ba'dhihi ahyanan. Kemudian dalam menjalankan dan memenuhi hak-hak ini, ya, dalam memenuhi hak Allah, dalam memenuhi hak manusia, terkadang hamba itu tak sempurna, ya, melakukannya. Tak sempurna dia penuhi hak istrinya, terkadang tak sempurna dia penuhi hak anaknya, terkadang tak sempurna dia penuhi hak orang tuanya, tak sempurna dia penuhi hak tetangganya, hak kaum muslimin secara umum, hak pemimpin kaum muslimin, terkadang tak sempurna hak Allah dia penuhi. Dia abaikan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Terkadang dia tidak indahkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya, seluruh manusia pasti bersalah. Keliru dan khilaf. Thumma al-haqqu alladhi 'alayhi, kemudian hak yang wajib dia penuhi ini, la budda an yukhilla bi ba'dhihi ahyanan. Pasti sesekali hak ini akan luput, tidak dia penuhi. Kadang-kadang tak dia penuhi hak istrinya. Kadang-kadang dia tak penuhi hak anaknya. Dia penuhi tapi tak sempurna. Dia beri uang belanja istrinya tak sempurna, tak cukup contohnya. Ya. Anaknya diberikan hak santapan jasmani penuh tapi tak diberikan hak santapan rohani. Iya, ini hak yang harus dipenuhi. Kadang-kadang hak Allah tak dia penuhi, salatnya kadang bolong. Iya. Pasti terkadang dia yukhillu bi ba'dhihi ahyanan. Tak sempurna menyempurnakan hak-hak tersebut. Imma bi tarki ma'murin bih. Boleh saja, ya, dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang dia diperintahkan melakukannya. au fi'li manhiyin anhu, atau terkadang melakukan larangan-larangan Allah. Yang dilarang dia kerjakan, yang dipintah tak dikerjakan. Pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Takutlah engkau kepada Allah di manapun engkau berada. Wa hadhihi kalimatun jami'atun. Inilah kalimat yang sempurna, ringkas mengumpulkan segala kebaikan. Bertakwalah kepada Allah di manapun engkau berada. Ya, kalimat yang hanya 3 kalimat saja atau 4 kalimat saja. Ya, 4 kata maksudnya. Takutlah kepada Allah di manapun engkau berada. Ini kalimat yang ringkas dan dia mengumpulkan segala kebaikan. Wa fi qawli haitsuma kunta, dan dalam perkataan Nabi di manapun engkau berada, tahqiqun li hajatihi ila taqwa fi sirri wal alaniyah, menunjukkan betapa butuhnya manusia untuk senantiasa bertakwa dalam semua keadaan, baik dalam keadaan fisir, kesendiriannya, wal alaniyah, dalam keadaan bersama orang banyak. Ya, terkadang sebagian orang bisa bertakwa bersama orang banyak, ketika dalam kesendiriannya hilanglah takwanya. Ya, maka takwa dituntut dimanapun berada. Ketika engkau di kamar, tak ada orang lain kecuali dirimu dan jet-jetmu dan androidmu. Tanpa takwa, kau akan singkap larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Haram kau lihat. Ya, dalam kebersamaan, ketika ramai-ramai. Ya, takwa itu dituntut dalam semua keadaan. Betapa butuhnya kita untuk mewujudkan takwa dalam keadaan zahir maupun batin. Dalam kebersamaan bersama manusia maupun dalam kesendirian. Andai kata takwanya hanya bersama orang banyak, dalam dirinya ada kemunafikan yang besar. Ketika sendiri dia tak bertakwa, berarti nifak. Apa itu nifak? Menunjukkan yang luar tak tampilan yang berbeda dengan dalamnya. Luarnya adalah as-salah. Luarnya tampak baik, dalamnya hancur. Ini bagian daripada kemunafikan dan nifak. Ya, takwa dibutuhkan dalam segala keadaan. Dalam kesendirian lebih-lebih dibutuhkan lagi takwa. Dan itulah hakikat seseorang. Apabila mau menilai dirimu, nilailah ketika engkau sendirian. Ya, andai kata dalam kesendirianmu, dalam keadaan engkau safar, tak ada orang yang tahu, tak ada orang yang melihat, kau langgar larang-larang Tuhan Allah Jalla wa'ala, ketahuilah kemunafikan masih hinggap dalam dadamu. Thumma qal, kemudian Rasulullah bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, hendaklah engkau mengiringi kejelekan-kejelekan yang kau lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Disuruh bertakwa dimanapun berada, ternyata takwanya bolong-bolong, maka kewajiban berikutnya adalah sempurnakan bolong tersebut dengan taubat. Sempurnakan bolong tersebut dengan apa? Memperbanyak mensaleh. Ya. Takwa itu bagaikan pakaian yang terkadang koyak-koyak bolong-bolong dia dengan kemaksiatan kita. Tambahlah bolong-bolong tersebut dengan istighfar, dengan penyesalan. Tambahlah bolong-bolong tersebut dengan taubat. Tambahlah bolong-bolong tersebut dengan amal saleh. Fa inna at-tabiba mata tanawala al-maridu shay'an mudirran amarahu bima yuslihuhu. Sesungguhnya seorang dokter itu jika melihat pasiennya sakit karena memakan sesuatu yang membahayakan dirinya, ya, maka dia akan ingatkan, engkau ini sakit gara-gara makanan ini. Kau hindari makan ini sementara supaya kau tak sakit. Engkau ini, ya, akan celaka gara-gara dosa ini. Kau hindari dosa ini agar kau selamat. Karena dosa bagaikan, ya, penyakit yang menggerogoti iman. Jika penyakit tersebut, penyakit dosa-dosa tersebut dibiarkan saja, artinya bagaikan seseorang membiarkan dirinya sakit. Tak diindahkan larangan-larangan dokter, tak diindahkan perintah-perintah dokter. Konsumsi ini tak dikonsumsinya, jauh ini tak dijauhinya. Semua dihajar, semua dia makan. Penyakitnya tak sembuh, bahkan semakin kronis, menyebabkan dirinya boleh saja dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala wafat. Orang yang berdosa bagikan orang sakit. Apabila tak dia sembuhkan penyakitnya dengan obat-obatan, ya, boleh jadi dia binasa. Apabila orang berdosa tak berusaha menyucikan atau mencucikan dosa-dosanya dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal saleh, boleh saja dosa-dosanya ini akan membinasakan dirinya, membinasakan imannya. Ya, wa dzanbu lil 'abdi ka'annahu amrun hatmun. Dan dosa itu dilakukan manusia adalah perkara yang mau tak mau harus terjadi. Tiap hari kita berdosa. Ya. Kita berupaya menghindarinya, tapi semaksimal apapun kita menghindari dosa, tetap tergelincir dalam dosa. Walaupun demikian, hendaklah kita berupaya selalu menghindari dosa-dosa besar yang membinasakan kita dalam dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk tanpa istighfar dan taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu." Sekiranya kalian menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kalian melakukannya, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan ampunkan, hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Maka hendaklah tiap orang berusaha menghindari dosa besar yang binasakan dirinya. Ya, sekiranya dia tidak bertobat. Ya. Kita diperintahkan memenuhi Allah dalam bentuk takwa, memenuhi hak makhluk dalam bentuk yakni muamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Terkadang memenuhi Allah tak sempurna, memenuhi hak makhluk tak sempurna, maka jalannya adalah menyesal, bertobat, beristighfar, memperbaiki kejelekan dengan kebaikan. Fal kaisu, adapun kecerdasan itu, ya, orang cerdas itu, al-kayyis, orang cerdas, fal-kaysu huwa alladhi la yazalu ya'ti minal hasanat bima yamhus sayyiat. Orang cerdas itu adalah orang yang terus menerus berupaya melakukan kebaikan-kebaikan, yang dengan hal itulah dia akan dapat menghapuskan kejelekan-kejelekan. Karena itulah kita dipintahkan berbuat kebaikan, mengerjakan solat, berzikir, beristighfar, berpuasa, bersedekah, menimba ilmu, supaya kebaikan-kebaikan ini menutupi kekurangan diri kita yang tak sempurna dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya. Wa innama qaddama fi lafdhil haditsis sayyi'ata wa in kanat maf'ulatan. Ya, adapun didahulukannya dalam redaksi ini ungkapan as-sayyi'ah, hendaklah engkau wa attabi'is sayyi'ata, ikutilah keburukan, didahulukan keburukan dengan kebaikan, diakhirkan kebaikan. Padahal ya, sayyi'ah itu objek naf'ul bih, li'anna al-maqsuda huna mahwuha, karena ya tujuan daripada perkataan Nabi ini, ya, didahulukan kejelekan, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, didahulukan kata-kata kejelekan, karena inti target dari Nabi SAW agar kejelekan ini dapat terhapus. Yang Rasulullah inginkan adalah menghapus kejelekan, la fi'lul hasanah. Bukan inti dalam hadis ini adalah perintah untuk memperbuat kebaikan semata, tapi perintah untuk menghapuskan kejelekan dengan kebaikan. Intinya bagaimana kau hapuskan kejelekan-kejelekanmu dengan kebaikan. Bukan perintah untuk berbuat kebaikan secara mutlak. Karena itulah didahulukan kata-kata sayyi'ah, fasara ka qawlihi fi baulil a'rabi. Seperti redaksi Nabi SAW ketika ada orang Arab kencing di masjid, subbu alaihi dhanuban min ma, subbu alaihi dhanuban, tuangkanlah atas tempat yang najis tersebut dhanuban, satu ember. Satu ember apa? Min ma, daripada air. Ya, maksudnya adalah didahulukan najis ini. Bukan Rasulullah memerintahkan target pertama adalah mengambil air menyiram tempat bumi, bukan. Didahulukan najis ini supaya dipahami bahwasanya najis ini harus dihapuskan dengan air. sebagaimana dosa ini yang kita lakukan harus dihapuskan dengan kebaikan. Wa yanbaghi an takuna alhasanatu min jinsis sayyiat. Bagaimana cara menghapuskan kejelekan dengan kebaikan? Kata beliau, seyogianya, hendaklah kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus kejelekan itu adalah perkara sejenis dari perbuatan-perbuatan. Ya. Maksudnya sejenis. Andai kata kejelekan itu dengan bentuk perbuatan, maka kebaikan itu dalam bentuk perbuatan. Andai kata kejelekan dalam bentuk perkataan, kebaikan dalam bentuk perkataan. Ngomong-ngomong kotor, bagaimana menggantikan omongan-omongan kotor ini dengan kebaikan? Gantilah dengan omong-omong yang baik. Amar ma'ruf, nahi mungkar, zikrullah, tilawatul Quran. Kejelekan omongan dihapuskan dengan kebaikan daripada omongan. Kejelekan maksiat mata dihapuskan dengan kebaikan perbuatan mata ini memandang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, perintahkan. Ya, melihat keburukan maka menghapusnya dengan melihat apa? Kebaikan. Mendengar keburukan, dengar lagu dengan ghibah dan seterusnya, maka hendaklah dihapuskan dengan mendengarkan kebaikan sejenis perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan. Ya. Orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya, maka untuk menambal kejelekan tersebut, balikkan, berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Ya. Orang yang memutuskan silaturahmi dengan kerabatnya, maka menghapuskan dosa hal dosa tersebut dengan menyambung silaturahminya kepada kerabatnya. Jadi bukan dengan amalan lain. Misalnya apa? Dosanya memutuskan silaturahmi. Dia ingin menghapuskannya dengan bersedekah. Sedekah. Sementara tidak dia perbaiki hubungannya dengan kerabat dekat. Ini salah. Tak kena obatnya ini. Bayangkan orang terkena penyakit demam, makan obat untuk menghilangkan penyakit panu dan kadas kurat. Tak cocok. Ya. Sakitnya demam, dimakannya obat kulit, penyakit kulit. Demikian juga tatkala kita sakit dengan maksiat. Ya. Apa maksiatnya? Maksiatnya adalah tak taat kepada orang tua, maka terapinya taat. Maksiatnya memutuskan silaturahmi, terapinya sambung silaturahmi. Ya. Orang yang berbuat jelek kepada tetangganya, menghapuskan dosa tersebut bukan banyak-banyak bersedekah. Ya, bukan banyak-banyak sholat. Sholat sunnah rami dia kerjakan. Duha, tahajud, qiyamul lail, puasa sunnah Senin, Kamis, puasa Daud. Ya, katanya apa? Mungkin dengan ini Allah hapuskan dosaku. Ya, menyakiti tetangga. Tidak seperti itu caranya. Itu tidak tepat obatnya. Ya, pernah seorang perempuan disebutkan oleh ya orang-orang ahli ibadah taat, banyak melakukan berbagai macam aktivitas taat, rajin berpuasa, rajin sholat, tetapi lidahnya tak pernah jenuh menyakiti tetangganya. Kata Nabi, hiya finnar, perempuan seperti ini penduduk neraka. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan ibadatnya itu yang dia lakukan tak dapat menambal dosa yang dia kerjakan karena lain jenisnya. Ya, kita zalimi istri kita. Kita tampar, kita tunjang, kita sepak. Nangis dia, duha banyak-banyak. Tak guna. Bukan itu penyakitmu. Penyakitnya adalah kau perbaiki hubunganmu dengan istrimu. Durhaka kepada suami. Tak mau patuh taat kepada suami. Membangkang suami. Tak mau mencari ridha suami. Ya. Aku selalu sama abang tuh, selalu dia itu ku marah-marahi abang tuh. Ya. Kalau ngomong poligami ku pukul dia. Ku siapkan palu. Ya. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah. Bukan itu terapinya. Terapinya adalah berbuat baik kepada suami, mencari ridha suami, mencari ya kecintaan suami. Itu terapinya. Kadang-kadang semua daurah diikut. Semua kursus ikut. Kursus HPA, apa namanya? Kursus bahasa Arab, kursus memasak, semua dia ikuti. Masya Allah. Kajian nahu, kajian sorab, semua. Pulang suami ke rumah, tak ada makanan. Ya, maaflah mas tak sempat, banyak kali ini kegiatan di luar. Ya. Kemudian dia tahu ini adalah kesalahan. Kesalahan tersebut harus diperbaiki dengan amalan serupa. Itu apa? Berupayalah untuk berbakti kepada suaminya. Begitu dia. Itu maksudnya, ya. Inilah kata Syekhul Islam, "Wa yanbaghi an takuna al-hasanatu min jinsi sayyi'at." Hendaklah kebaikan-kebaikan yang diperbuat guna menghapuskan kesalahan tersebut sejenis dengannya pula. Ya. Fa innahu ablaghu fil mahwi. Ini yang paling manjur menghapuskan dosa. Ya. Wa dhunubu yazulu mujibuha bi asya'in bi asya'a. Dan dosa-dosa itu akan dapat hilang dengan berbagai sebab. Bagaimana menghilangkan dosa? Dosa itu adalah kotoran. Bagaimana kita menghilangkan kotoran dosa tersebut? Dengan sebab-sebab yang berikut ini. Ahaduha at-taubah, pertama dengan bertaubat. Ya. Berkata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, at-taibu minan dhanbi kaman la dhanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seolah-olah tak ada lagi dosa baginya. Bagaimana menghapuskan dosa? Menghapuskan dosa dengan taubat. Ya. Orang yang telah bertobat seolah-olah tak pernah berdosa. Dulu Ustaz, sebelum aku ngaji, ya, aku tukang gelek. Tukang gelek bahasa Medannya. Candu. Sekarang aku udah ngaji Ustaz, aku mau bertobat. Tobatnya sempurnakan tobat tersebut. Akan dihapuskan semua dosa-dosamu yang lampau. Dengan menyesal. Kata Imam Nawawi rahimahullah, taubat itu dengan menyesal. Teringat, nangis, ya Allah, dahulu kenapa terjadi. Taubat dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Taubat dengan memiliki niat azam yang kuat, tak akan kuulangi lagi ini. Kadang-kadang kembali kepada kawan-kawan hantu-hantu yang lama, kembali jadi hantu dia. Maka antum jangan mendekat hantu-hantu. Kalau mau taubat sempurna, jauhi hantu-hantu itu. Pulang kampung, berkawan lagi sama hantu. Jadi hantu lagi dia. Sudah ditinggalkannya judi. Ya. Pulang, berkawan lagi sama penjudi, jadilah penjudi. Tinggalkannya candu. Pulang, berkawan sama ahli candu, ahli hisab. Udahlah, ngisap lagi lah kawan itu. Ini untuk menyempurnakan taubat. Jangan kembali ke habitat lamamu. Ya, kalau mau sempurna taubat tersebut. Begitulah dia. Jadi yang pertama, taubat. Hendaklah kita menyesali yang telah lalu, berazam tidak mengulanginya dan meninggalkan dosa tersebut. Itulah taubat. Ya. Atsani, adapun yang kedua, al-istighfar min ghairi taubah. Memperbanyak ucapan-ucapan istighfar. Subhanallah, tanpa diiringi dengan taubat, ya, karena kadang orang payah untuk bertobat itu. Kenapa? Sudah menjadi darah daging baginya. Allah Ustaz, sulit kali rasanya aku tinggalkan hisab ini. Mengeluarkan diriku daripada ahli hisab ini berat. Pertama kali azan yang disantapnya banyak rokoknya. Bentar lagi Ustaz, kau banyak-banyak aja kau beristighfar. Semoga Allah hapuskan dosa rokokmu itu. Kau bunuh dirimu. Kau bunuh orang lain secara perlahan tapi pasti. Banyak-banyak kau istighfar. Subhanallah. Istighfar ini di antara sarana menghapuskan dosa. Memperbanyak istighfar. Karena itulah Nabi setiap hari istighfar minimal 70 kali. 100 kali. Katakan. Satu hari antum katakan. astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. Habis subuh ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali ucapkan. Ya. Duduk sebentar tak lama astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sambil jalan teringat astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Perbanyak. Semoga dengan istighfar ini Allah hapuskan dosamu. Allah pandu engkau untuk menyempurnakan tobatmu, membenci dosa-dosamu. Ya. Karena kalau kita tidak memperbanyak mencari ridha Allah SWT, Allah akan jauhkan daripada kita sebab-sebab kebaikan. Ya. Tatkala kita mencari ridha Allah SWT, Allah dekatkan kepada kita sebab-sebab kebaikan. Antara yang paling Allah ridhai adalah memperbanyak istighfar, memohonkan kepada Allah ampunan, apalagi jika dibacakannya ya istighfarnya Nabi Yunus ibn Matta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Digabungkan di sana pujian kepada Allah, kalimat tauhid, ditambahkan dengan istighfar dari segala macam dosa, mengakui kezaliman diri, ini sempurna. Kita ini banyak dosa, banyak-banyaklah kita mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Mungkin dengan dosa-dosa kita banyak segala macam problematika kehidupan ini. Karena dosa-dosa yang kita lakukan, istri tak mau patuh, mungkin ada yang tak benar berupa dosa-dosa kita. Suami jauh dari istri, mungkin istri ada dosa yang dia buat. Ya. Begitulah seterusnya. Anak tak mau patuh dengan kita, mungkin ada dosa yang kita buat. Dengan istighfar ini Allah akan mendekatkan semua sebab-sebab kebaikan. Fa inna Allah Ta'ala qad yaghfiru lahu ijabatan li du'aihi wa in lam yatub. Dengan banyak istighfar boleh saja Allah ampunkan dosa-dosanya meski dia belum bertobat. Ini jika dosanya berkaitan hak Allah. Tapi jika berkaitan dengan hak manusia, hutang tak bayar, tak guna istighfar. Berapa hutang 1M? Melarikan diri daripada hutang. Kenapa? Dikejar-kejar bank. Ya. Setelah itu masuklah dia tarikat. Ditarik dan diikat. Zikir-zikirlah dia. Lalai-lalai dengan zikir, tenggelam zikirnya. Tak akan mungkin Allah ampun dosamu. Karena itu lain, itu hak hamba, hak manusia. Ya, ini dimaksudkan Syekhul Islam dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza jitama'at at-taubat wal istighfar fa huwal kamal. Jikalau bertemu antara taubat dengan istighfar sempurna, terwujudlah kesempurnaan. Menghapuskan dosa tersebut. Istighfar ya, taubat ya, sempurna. Ya, subhanallah. Al-thalith, ada pun yang ketiga. Ada 5 menit lagi waktu kita. Al-a'mal salihah al-mukaffirah. Menghapuskan dosa-dosa dengan beramal saleh. Al-mukaffirah. Amal-amal saleh yang sekiranya dapat menggugurkan dosa tersebut. Ya. Humran maulanya Uthman bin Affan pernah memberitahukan. Dia pernah melihat Uthman bin Affan memerintahkan untuk dibawakan kepada Uthman air. Setelah itu Uthman berwudu, dia cuci anggota wudunya 3 kali. Ya, kemudian Uthman selesai berwudu berkata, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, thumma salla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Salat apa dia? Sunnah mutlak, sunnah wudu. La yahduthu, la yuhadithu fihi ma nafsah. Ketika sholat dalam 2 rakaat ini, sholatnya khusyuk, benar-benar fokus sholatnya, berinteraksi dengan Allah, bermunajat, bukan berbicara dengan dirinya. Kadang-kadang orang sholat ketika itulah mengatur strategi. Ketika sholat 2 rakaat sholat itulah diatur strategi. Habis ini beginilah aku buat. Setelah itu, setelah aku buka perusahaan ini, aku buka perusahaan itu. Sibuklah dia. Kayaknya ini paling bagus nih bisnis ini kayaknya nih. Ininya mana distributornya nih? Sholat sambil mengatur strategi. Ini salat yang sia-sia. Di sini salat yang dia fokus khusyuk, tidak berbicara dengan dirinya. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan dihapuskan dosa-dosa yang lampau. Ini menunjukkan salat ibadah kebaikan, amal saleh yang dengannya bisa menghapuskan dosa-dosa. Subhanallah. Ya. Ya, demikianlah berita subuh pagi hari ini. Kita padakan sampai di sini. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, ada saudara kita yang belum mengenal atau mendapatkan hidayah sunnah yang mulia ini, entah dikarenakan jahil, kebodohan, atau kurang ada, atau karena terkena syubhat di dalam hati dan pikirannya. Dan kita tahu mereka adalah saudara kita yang kita mengharap kebaikan pada dirinya. Pertanyaannya, apa sikap kita yang tepat, yang baik kepada saudara kita yang belum mendapatkan hidayah sunnah ini? Belum dapat, antum berikan kepadanya, hantarkan kepadanya hidayah sunnah tersebut. Bagaikan makanan, antum sudah dapat nih, makanan enak. Ya, ada yang tak dapat makan enak, bagaimana caranya? Hantarkan ke dia, ini makan enak loh, silahkan kau nikmati. Cuma satu porsinya Ustaz, bagi dua. Kalau makanan, namanya ilmu, subhanallah. Semakin dibagi semakin banyak. Disuruh bagi makanan kita berhitung-hitung, tinggal untuk porsi. Tapi kalau disuruh bagi ilmu, bagi saja terus. Ilmu tak akan pernah berkurang, bertambah-tambah dengan dibagi. Tak ada orang alim ulama menjadi bangkrut. Kenapa? Tiap hari bagi ilmu Ustaz itu, sekarang jadi bodoh dia. Ada? Tak ada. Semakin banyak dia bagi ilmu, semakin mengakar sang ilmu tersebut dalam dirinya. Hidayah pun demikian. Jangan antum anggap ku bagi-bagi hidayah ini, cemana aku nanti? Tidak. Semakin kau sebarkan hidayah ini, kau hantarkan kepada manusia, semakin mengokoh hidayah dalam dirimu. Subhanallah. Ya, hantarkan ke dia hidayah tersebut. Ya. Bagaimana cara mengantarkannya? Berbagai macam cara. Ya, buat dia nyaman, buat dia tentram, ya. Mungkin bicara dulu perkara-perkara yang dia senangi, ya, untuk menggiring dia pada apa yang kita inginkan, ya. Dia senang makan jengkol, dia makan semur jengkol, dia hobi. Tapi nanti malam Mbak Desa kundang kau, kita pergi yuk makan. Oh iya. Tapi kita sambil naja dulu ya. Ngapain itu sambil naja? Ngaji-ngaji kita dulu. Pulang nanti bisa makan kita. Bisa. Ya kan? Maka hantarkanlah dakwah ini kepada manusia dengan cara yang baik. Ya. Jika yakni kita mengantarkan kepada manusia makanan tapi dengan cara tak baik, mungkin kita, ya, mungkin kita bukan mendapatkan dari dia respect, hormat, enggak, mungkin disepaknya kita. Antum antarkan ini semur jengkol, nah ambil nih. Kira-kira apa kata dia? Oh, kok kira aku apa ini? Pak tinjunya, dakwah pun menghantarkan dakwah. Demikian pula, ada orang mengantarkan dakwah, disuap pun, kok makan nih? Nah, gitulah dakwah. Pelan-pelan. Dianggapnya kayak makan gini ini dakwah ini. Mulut kawan buka. Masukkan. Tak bisa lah. Sebagian kita seperti itu kondisinya. Subhanallah. Mau memaksakan dakwah kepada orang. Baik-baiklah. Terangkan. Ini semur jengkol bukan sembarang semur loh. Bumbunya datangkan dari Sumatera Barat. Promosi. Dakwah pun demikian. Masya Allah, bagus sekali ini kajian materi ini. Masya Allah. Ya, gitulah antum. Kadang orang sukses dalam dunia dagangnya. Bagus kalau anda kata disuruh promosi. Wih, jago. Tapi dakwah tak pandai dia. Dakwah lari orang nengok dia. Subhanallah. Mirip-mirip sebenarnya. Antum nawarkan kepada orang dengan senyum. Tawarkan dagangan. Kadang-kadang untuk dunia kita sabar senyum. Tengoklah pramugari itu, indah-indahnya senyumnya. Selamat jalan pak, selamat jalan pak. Gara-gara digaji tuh. Coba tak digaji. pasangnya taringnya. Sabar untuk dunia mereka, tak jenuh. Subhanallah. Tengok orang promosi itu, iklan. Semua orang kasihnya, Pak. Ya Pak, senyum dia, tak ada. Kenapa dalam dakwah kita tak bisa? Nampak orang pakai jilbab pendek, gini-gini matanya. Wah. Nampak kawan mesti isbat. Apa itu? Tak sabar. Akhirnya orang pun, oh, saya ikut kajian itu lah kenapa? Orangnya kayak singa-singa. Ngeri-ngeri kita. Aku datang ngaji, ditengok pun tidak, disalami pun tidak. Ya. Salah berarti antum. Perbaikilah. Kemaslah dakwah dengan indah. Ya. Kemaslah dakwah dengan indah. Supaya dapat diterima dia. Yang paling efektif, dunianya dahulu antum tarik. Hatinya dulu dekatkan. Gak usah ngomong-ngomong, ini sunnah, ini bidah, ini sunnah. Pusing dia kepalanya. Ajak-ajak makan-makan dulu. Ajak-ajak, yuk kita mancing-mancing dulu yuk. Ajak-ajak. Kita masya dulu. Dekat. Dari situ masuk. Ya. Tiap hari kasih-kasih untuk dia dulu. Kiriman-kiriman bakso, apa, segala macam. Buat dia nyaman dengan kita. Bahwasanya kita itu cinta kepadanya. Apa bukti kita cinta kita? Beri hadiah, berikan dunia, berikan harta. Ya. Setelah dia merasa dicintai, baru insya Allah Ta'ala akan gampang. Ya, untuk menggiringnya kepada kebaikan. Kita ini semuanya tak mau keluar modal. Payah, mau keluarga di kampung halaman dapat hidayah, tak mau keluar modal. Pulang balik kirim WA di grup kirim WA, kirimlah uang. Apalagi ini muara ya, mau Ramadan. Kirim uang, ini keluarga susah-susah kirim-kirim. Ya. Ini tiap hari kirim nasihat orang, nasihat tiap hari. Capek juga orang dijari nasihat. Kemaslah dengan cara yang baik dakwah ini. Sikap apa yang harus dihindari seorang muslim agar bisa menjadi wasilah kebaikan bagaimana? Ya, sikap-sikap tadi lah. Sikap tak bersahabat, sikap tak nyaman, sikap sok pintar. Kadang dia mendakwai orang, tapi sebenarnya tujuan utamanya ingin memberitahukan kepada orang, aku ini pintar, kau bego. Nah, itulah dia. Enggak tahu, kau ini sunnah loh. Nah, seperti itu kan apa namanya? Nah, seperti itu dalam berdakwah, bukan menunjukkan kita lebih pintar pada orang lain. Ya. Allah tabaraka taala alam. Ada pertanyaan lain? Fadhal akhi. Silakan. Entar dulu. Nah. Bismillah. Ustaz, apakah ada ujur bagi orang yang tidak puasa karena pekerjaan yang berat? Tayyib. Apakah ada uzur bagi orang yang bekerja pekerjaan berat untuk tidak berpuasa? Kita lihat, pekerjaan apa kira-kira yang tak bisa dia berpuasa? Petani. Banyak petani yang puasa. Apa dia pekerjaannya? Galangan kapal. Banyak juga orang di galangan kapal berpuasa. Ngangkat-ngangkat berat gini. 200 kilo. Manjat aren. Ada enggak orang manjat aren berpuasa? Ada? Enggak ada. Semua manjat aren tak ada yang puasa. Atau ada? Banyak ke cerita kau bilang. Itu tetanggaku tukang aren juga puasanya dia. Kau malas saja bilang. Makanya coba pekerjaan apa yang kira-kira berat? Di galangan start panas, terik segala macam. Ada juga orang di galangan berpuasa, sanggup dia. Memangnya yang sanggup puasa itu makan apa? Sama-sama kan makan nasi juga. Mungkin lebih banyak makanmu lagi. Maka buktikan apa yang tak bisa dikerjakan seorang. Ya. Kalau anda kata memang ada amal tersebut, ya. Ya nanti ketika dia tak bekerja dia ganti. Tapi saya masih belum tergambar amalan apa yang tak bisa dikerjakan orang. Ya. Karena iman, sebenarnya puasa itu iman di sini. Kalau imannya kuat akan tahan. Ya, tubuhnya akan tahan. Kalau imannya lemah, nengok orang makan siang aja udah hilang. Aduh, lemas tubuh. Nengok orang makan siang, nengok restoran setengah tiang itu, yang setengah tutup, lemas dan lututnya. Aduh, enggak tahan ini, aduh, semur jengkol. Iman. Subhanallah. Semakin tinggi iman seorang, ya, semakin mudah dia melaksanakan aktivitas taat. Ya, apalagi jika diiringi dengan pengorbanan terhadap perintah Allah Jalla wa'ala. Dia merasakan dia sedang menjalankan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cintanya kepada Allah segalanya dilakukan. Ya. Andai kata kita mencintai seorang kekasih hati kita, kata kekasih hati kita, ya, buatlah istri yang kita cintai. Bang, semur jengkol ini hanya ada di Tanjung Singkuang, bang. Dia bukanya jam 1 malam. Tenang deh, abang kejar. Terasa enggak berat? Enggak, kenapa? Untuk orang yang dia cinta. Ya. Kalau anda yang tak cinta, samping situ bang, aku belilah sendiri di sana. Nah, begitulah amal ibadah. Andai kata kita merasa karena Allah, karena cinta kepada Allah, apapun kita lakukan, semakin tinggi cintanya kepada Allah, semakin sempurna ketika itu peribadatannya. Tak lagi dia susah. Orang kalau mau masuk sholat malas-malas, apalagi satu juz mati aku. Kalau andai kata cintanya tebal, lalai dalam sholatnya. Ya, ya Allah, cepat kali lah sholatnya selesai. Baru jam 12 sudah selesai. Ku mau sampai jam 3 malam. Kalau andai kata benar iman kita. Ya, subhanallah. Karena itulah Nabi itu dikatakan Nabi berpuasa wisal. Tak buka-buka Nabi. Nah, itu khusus Nabi SAW. Tak buka. Dia merasa nikmat puasa. Maka kita dilarang. Kenapa? Tak sanggup kita mengikutinya. Kata para ulama, karena cinta yang berlebihan dimiliki Nabi SAW kepada Allah SWT yang dalam, sehingga tak terasa lapar. Antumnya lagi jatuh cinta, tak terasa lapar. Ya enggak? Dihidangkan makanan sama kekasih hati antum, hati itu kekasih pada kasih kita. Dikasih bakso pun, gini-gini aja ya, tak dimakan. Kenapa? Bukan ini ku mau, engkau yang ku mau. Ya enggak? Ada yang pengalaman? Begitulah juga dalam ibadah. Taatan kepada Allah. Karena itulah Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-salati. Wahai Bilal, aduh, udah hati kita ni udah kering ini. Bilal, cepat-cepat azan-azan. Buat kita nikmat. Mari kita istirahat dengan salat. Kata Nabi, wa ju'ila qurratu 'aini fis-salah. Dijadikan Allah kebahagiaan hatiku itu ada pada salat. Maka Nabi mengatakan, arihna bis-salati ya Bilal. Buat kita tentram dengan salat, wahai Bilal. Bagaimana supaya segera kita masuk ke dalam amal ini, Bilal, supaya kita fresh. Kalau kita, ya Ustaz, arihna minas salah. Ustaz, tolonglah cepatkan salat ini, biar segera kita keluar. Lama kali pun antum baca. Kalau Nabi, arihna bis salah, dia, arihna minas salah. Buatlah kami cepat istirahat dan salat panjang kali pun. Itulah beda kita dengan Nabi SAW. Kenapa beda iman? Ya. Ya, ada yang lain? Fadhal antum terakhir pagi hari ini, fadhal. Kasih mikrofonnya. Cek. Bismillah. Ustaz. Malu kita naik mikrofon sambil najah ini. Masjid mewah mikrofon jelek. Aduh, mana ini boy haki ini? Bismillah. Betul. Apa Ustaz? Jangan sampai marah nanti donatur. Ah, kau kira enggak bisa kubeli? Kubeli yang mahal nanti kata donatur. Jangan sampai. Kadang-kadang bicara gini bahaya. Baru bicara langsung kawan tuh dibelikannya. Nih Ustaz, 5 juta ini mikrofon. Jangan sampai marah donatur ya. Silakan. Apa Ustaz? Yang ana tanyakan mengenai hak tadi itu, seorang muslim harus memenuhi hak Allah, hak diri dan hak sesama manusia. Apa hubungannya dengan takwa? Yeah. Apakah misalnya kita kalau kurang satu itu kita kurang bertakwa? Ya. Yeah. Kemudian misalnya ini soal kedua. Contoh kasusnya Ustaz. Ya, yeah, contoh kasus. Kita tidak kurang bermuamalah dengan sesama manusia karena alasan di dalam muamalah itu terdapat kemaksiatan. Misalnya kita diundang untuk suatu acara, Ustaz. Yeah. Di dalam acara itu biasanya kan ada musik, yeah, ada tarian, yang acara-acara formal gitu kan. Nah, gimana sikap kita kalau misalnya kita enggak menghadiri, tetapi di dalam acara itu sebenarnya ada penyampaian yang kita butuhkan gitu. Coba ulang soalan tuh. Kadang anak kok udah mengembangin soal, anak pun bingung di mana aku jawab ini. Fokuslah pada soal antum. Antum nanya apa? Yang pertama tadi hubungan hak ini dengan berarti takwa. Dua soal kan? Betul. Antum jangan lagi itu. Antum kait-kaitkan dua soal dua bilang. Apa kaitan takwa dengan tiga hak itu? Dengan hak. Oke. Okay. Kata-kata takwa biasanya identik itu pemenuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya takwa. Ya, walaupun secara umum takwa itu mencakup segala aspek kehidupan. Semua perintah Allah dalam bab muamalat itu takwa juga. Takwa itu bukan hanya ketika di masjid, tapi di pasar juga takwa. Ya, tetapi kata-kata takwa tersebut dalam sebagian terminologi, ya, itu dimaksudkan adalah hubungan seorang hamba dengan Allah. Yang kita bahas malam lalu tentang apa agama, religi seseorang itu takwa. Ya, walaupun semuanya aspek kehidupan kita ini dalamnya ada takwa. Ya, bermuamalah juga ada unsur takwa. Tetapi biasanya kata-kata takwa itu identik dengan pemenuhan hak Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya. Nomor dua, diundang dalam satu acara. Dalam acara itu ada kebaikan, tapi juga ada kejelekan. Ya. Bagaimana sikap kita? Datangi acara-acara yang dalamnya murni kebaikan. Tinggalkan acara-acara yang bercampur baur. Ya. Kadang-kadang dengan bercampur baur itu orang kabur. Ya. Kata Allah, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan kau campur adukan yang benar dengan yang batil. Mau kemana kau? Ada acara dakwah, Ustaz. Enak ini. Kenapa enaknya? Ada musik-musiknya, ada joget-jogetnya. Jangan. Ya. Tapi enak saat penyampainya, masya Allah materinya bagus. Tak perlu, tinggalkan itu. Si banyak yang lain kok yang dalamnya murni kebaikan ada. Ya, diundang acara-acara dalamnya ada kemungkaran, ada acara-acara dalamnya bid'ah. Jangan datang. Minta kepada mereka uzur. Mohon maaf saya tak bisa datang. Ya, dengan segala macam halangan. Kalau kita datang di sana, kita bercampur dengan mereka, kita dapat dosa. Kecuali dalam kondisi terpaksa darurat. Kalau kau tak datang, ku tembak, ku pecahkan kepalamu. Datang. Nah, itu lain cerita. Ya, paksa kita datang. Ya, kalau andai kata masih bisa memilih, jangan datangi. Ya. Allahu tabaraka taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.